kaki makan waktu. Kadang yang kutemukan hanya jalanan runtuh. Saat kupilah, aku yakin. Walaupun sejuta, kupilah satu-satu. Fakta yang ada, cerita yang berbeda. Opini jadi warna, aku biar beda. Ini drama, laku tingkat dewa. Simple, seperti speaking tak bernyawa. Aku manusia sejuta perkara. Setingkat kendali malaikat berkuasa. Sejenakku bukan manusia biasa. Aku refleksi.